بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار معاشر المسلمين والمسلمات إخواتي في الدين أعاذني الله وإياكم saudara-saudariku seiman kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sampai pada kesempatan sore ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita dan kesehatan untuk kita kembali duduk dalam majlis yang mulia ini untuk kita mengkaji ilmu yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis kita ini mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, karena sungguh ini yang kita harapkan dan yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar apa yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita manusia di dunia hanya sebentar, sementara, seperti yang digambarkan Rasulullah SAW, orang yang mengembara yang singgah di satu tempat atau berteduh di bawah pohon, menghilangkan lelah sesaat yang kemudian akan berangkat kembali ke tempat tujuannya. Demikian kita di dunia ini, maka ikhbarakallahu fikum, kita marilah berbekal dengan ilmu yang bermanfaat. Karena kata Rasulullah SAW, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasin. Bila mana manusia meninggal dunia, semua amalnya akan putus kecuali tiga perkara. Pertama, shadaqatun jariyatun, shadaqah jariyah. Kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang akan mendoakan orang tuanya selalu. Ikhwani fi din azanillahu iyyakum, pembahasan kita hari ini seperti disampaikan tadi dalam tema fenomena azab dan nikmat kubur. Lalu mana yang akan kita lalui, wahai saudaraku? Kita semua tidak tahu apakah kita akan mendapatkan nikmatnya kubur atau azab dalam kubur. Sungguh kekhawatiran mesti harus ada selalu pada diri kita. Karena kita di dunia ini, ya ikhwah, semua sama menuju satu pintu. Pintu kematian. Yang kita tidak tahu kapan pintu itu dibuka untuk kita. Kapan kita berpisah dengan orang yang kita cinta. Kapan kita meninggalkan sanak saudara untuk berpisah selamanya. Dan ikhwah barakallahu fikum. Karena sungguh kematian ini berat. Maka ikhwah barakallahu fikum, kehidupan ini begitu melekat dalam hati kita. Kecintaan kita pada dunia, kecintaan pada wanita, pada anak-anak, dengan karir kita, dengan keluarga kita, begitu besar dari hati kita. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar jangan kita lalai. Beliau katakan, aktsiru dzikraha bimin ladzat al-maut. Banyak-banyaklah kalian kaum mukminin mengingat perkara yang memutus kelezatan, yakni al-maut. Yang kematian datang ini tidak memberitahu sebelumnya dan tiba-tiba datangnya. Ini merupakan rahmat dari Allah. Sehingga bagi orang-orang pendosa, dengan kematian yang tiba-tiba datang menghampirinya, dia akan semakin menyesal dengan dosa-dosanya. Belum ada kesempatan taubat darinya. Adapun bagi orang mukmin, dalam keadaan ia melakukan ketaatan, tiba-tiba kematian datang, itu rahmat dari Allah sehingga menutup hidup dengan kebaikan dalam kebaikan. Dan kita tidak tahu dengan apa kita menutup hidup ini, ikhwah. Perhatikan, beliau ingatkan kita dengan hadis ini. Banyak-banyaklah engkau kaum mukminin mengingat akan kematian, mengingat hal yang memutus kelezatan. Betapapun hidup ini yang kita rasakan, kalau kesenangan yang sedang kita rasakan, maka jangan kesenangan membuat lalai diri kita. Karena kesenangan ini bisa seketika hilang dari kita. Begitupun kesedihan, jangan membuat kita putus asa. Karena tak mungkin akan sedih selamanya kita di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala akan memperjalankan sesuai dengan catatan yang Allah tetapkan bagi kita. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita dalam kehidupan di dunia ini, bisa kita bayangkan ketika seorang terkena kasus, yang kasus ini naik pada meja persidangan, yang dia akan dimit pertanggungjawaban dengan kasus yang dilakukan, padahal hanya satu kasus umpamanya. Ya, dia harus mempertanggungjawabkan di meja hakim dan dalam persidangan dengan ancaman hukuman penjara saja di dunia. Maka kita lihat kira-kira orang ini bagaimana keadaannya. Bisa jadi orang yang tidak, mentalnya tidak kuat, sok dia menghadapi sidang, menghadapi ancaman, menghadapi majelis hakim di dunia ini. Ya, sehingga dia butuh pengacara, butuh pendamping, butuh ini itu sebagainya. Kalau orang kaya dia cari, ya, bagaimana bisa bebas. Lihat ikhwah, dia ingin melepas beban hukum yang akan dijerat untuknya. Dia ingin melepas tanggung jawab kasus yang diperbuatnya. Di dunia ikhwah, masih ada saudara yang bisa menolong, yang bantu. Masih ada orang yang tenggang rasa toleran pada kita. Lalu bagaimana ketika kita akan mempertanggungjawabkan sekian dosa yang kita perbuat selama di dunia ini, ketika ajal telah datang. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, jangan kalian lalai. Jangan kita lalai dengan nikmat dunia, dengan kecantikan dunia, dengan keindahan dunia. Sungguh, kebanyakan manusia terkena perkara ini. Kata Allah, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalian manusia banyakkan lalai, terlena, berbangga dan berbanyak-banyak dengan harta, berlomba terus menumpuk dan mengumpul harta. Allah katakan, sampai kalian menziarahi kubur. Artinya sampai kalian masuk ke dalam kubur. Allah mengatakan kalimat zurtumul maqabir. Karena manusia di kubur itu cuma sebentar. Bukan tempat beristirahatan yang kekal di kubur itu. Ikhwa barakallahu fikum. Dengar ayat Allah berikut ini. Semoga akan menjadi lembut hati kita. Semoga akan menjadi tersadar diri kita dari dosa-dosa yang kita perbuat. Kedurhakaan kita pada orang tua. Dosa dengan tetangga. Pengkhianatan dengan suami. Atau suami pengkhianatan terhadap istrinya. Atau suami yang kurang berbuat baik pada istrinya. Atau istri kurang berbuat baik pada suaminya. Semua perbuatan dosa yang sengaja tidak sengaja nampak. Sehingga ikhwa barakallahu fikum, kata Allah Ta'ala. Disebutkan dalam suratul Imran. Ayat yang ke-185. Allah Ta'ala mengatakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita yang telah merasakan kehidupan tinggal merasakan kematian. Dan wa fila barakallahu fikum, seperti apa rasanya kematian itu? Kita tak bisa bayangkan. Saat ruh keluar dari jasad kita ini. Dan iwafila Allah sebutkan, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sungguh kami akan memberikan balasan kepada kalian, pahala kalian dengan setimpal di hari kiamat. Maka kata Allah Ta'ala, faman zughziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dia dari api neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga Allah, faqad faz, maka sungguh itulah dia orang yang benar-benar beruntung. Wa mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia ini kecuali nikmat yang menipu. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Jangan kalian terlena dengan nikmat dunia ini. Kecantikan istri jangan membuatmu betah di rumah dan tidak mau hadir dalam majlis ilmu atau solat jamaah. Kecintaanmu kepada harta dan istri serta anak jangan sampai menghalangimu dari sedekah. Sungguh ikhwah barakallahu fikum. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mempersiapkan untuk akhiratnya. Sebagaimana kita sadar saat kita akan safar, pergi dan agak lama dalam perjalanan, maka orang yang cerdas akan mempersiapkan dengan perhitungan bekal yang cukup. Dan akan menjadi menyesal orang-orang yang lalai. Sudah saatnya mau pergi, tidak ada persiapan. Ikhwa fillah azani Allah iyyakum. Tiada yang perlu kita siapkan untuk kematian kita. Kecuali seperti yang Allah katakan. Fatazawwadu. Inna ghairazzadit taqwa. Kalian berbekallah. Sungguh sebaik-baik bekal adalah taqwa. Makanya Allah menyeru kepada kita kaum mukminin dalam suratul Hasyr ayat yang ke-18. Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wantanzur nafsum ma qaddamat lighad wantaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala menyeru kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan tiap-tiap diri kita ini mestinya lihatlah, perhatikanlah pada diri kita masing-masing. Apa yang telah kalian persiapkan untuk esok hari setelah kematian kita? Ikhwani fiddin, azinallahu iyyakum. Ini adalah kasih sayang Allah yang begitu besar kepada kita kaum mukminin, untuk mengingatkan kita supaya kita berbekal selalu. Jangan sampai kita lalai dan terlena dengan dunia. Karena sungguh kehidupan dunia ini melenakan, melalaikan, menipu kepada kita. Betapa banyak waktu yang kita habiskan untuk urusan dunia, namun tidak kunjung dunia kita dapatkan juga. Sudah sekian banyak kita abaikan kewajiban agama, tentunya itu dosa atas kita. Maka sadarlah ikhwa barakallahu fikum, kita sadarkan diri. Perhatikan kata Allah apa yang telah kalian perbuat. Untuk esok setelah kalian mati, kita semua mati. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh ikhwah, pernahkah antum dengar berita tetangga yang meninggal dunia dapat kabar terlebih dahulu dari malaikat yang datang? Tidak pernah. Dan jangan antum merasa, oh saya masih muda ustaz, umur masih lama, siapa takut dengan dosa, gampang nanti tobat di akhir hayat. Subhanallah hadirin, kehidupan kita manusia tak ubahnya, karena semua tergantung takdir Allah. Kalau kita perhatikan itu kelapa, dia punya bunga atau manggar, keluar masih bentuk kecil. Dari sekian banyak yang tergantung di dalam tangkainya itu, ada yang jatuh masih baru kecil, ada yang sudah mulai keluar kelapa mudanya, ada yang tergantung sampai tua enggak jatuh-jatuh. Ketika Allah belum menghendaki. Begitu kehidupan manusia, ada yang baru lahir meninggal dunia, bahkan belum lahir di perut sudah meninggal dunia. Ada yang lagi, Masya Allah, bayi atau anak sedang manis-manisnya, manja-manjanya, sedang lagi membahagiakan orang tuanya, tiba-tiba dipanggilnya oleh Allah. Ya, ada juga gadis remaja atau pemuda yang sedang cakep-cakepnya, sedang Masya Allah, tiba-tiba meninggal dunia. Ada yang sudah tua renta, yang hidup anaknya gak sanggup urus, gak mati-mati. Ya? Hati-hati. Kita gak tahu umur kita. Hanya kita berdoa kepada Allah supaya beliau ajarkan pada kita Rasulullah SAW. Wa'udhu bika an uradda ila arzalil umur. Kita berlindung pada Allah. Jangan kita dikembalikan pada umur yang rendah. Umur yang hina. Maksudnya umur yang tiada guna. Hidup tapi tidak bisa bikin apa-apa. Kerja gak mungkin kerja. Ibadah juga susah kan sudah pikun. Bangun tak bisa di pembaringan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Berlindunglah pada Allah dari penyakit ini. Karena sungguh tidak ada obatnya penyakit pikun ini. Kemudian ya barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian ini. Yang kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan meninggal dunia. Kemarin saudara kita semangatnya ingin mengikuti daurah dengan motor berombongan dengan temannya. Tiba-tiba di jalan takdir mendahulinya. Belum sampai, tinggal sedikit lagi sampai. Qadran syafa'ala meninggal dunia dengan musibah yang menimpa. Yang sudah sampai mendengarkan Masya Allah tausiyah masyayikh, senang, gembira dengan daurah ketemu saudaranya. Tinggal pulang menemui keluarganya, di jalan juga kena musibah. Subhanallah wa barakallahu fikum. Kita enggak tahu di mana. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan diperbuatnya besok. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu Di bumi mana ajal datang menjemput? Kita ikhwah, ibarat kita pegang pena. Silakan Anda menulis semua rencana yang Anda rencanakan. Esok hari saya mau begini, begini, begini, pagi, begini, siang, begini, sore, begini, besoknya, begini, begini. Tulis sesuai dengan rencana Anda punya rencana. Tapi ingat, penghapusnya di sisi Allah Ta'ala. Ketetapannya di sisi Allah, betapa banyak rencana yang kita rencanakan, hapus, tak terlaksana, karena Allah tidak menghendakinya. Rencana tinggal rencana. Maka ila barakallahu fikum, orang yang cerdas, tidak terlalu panjang angan-angannya, karena dia merasa hidup terbatas. Jangan sampai, enggak sampai waktunya, kita telah kembali kepada Allah Ta'ala. Maka ila barakallahu fikum, kita sadar, tak tahu diri kita ini, di mana kita akan dapatkan ajal, dengan cara bagaimana ajal menemui kita, atau kita temui ajal kita. Ikhafila anzalallahu iyyakum, karena beratnya perkara ini dan tidak dalam kuasa kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri selalu ajarkan kepada kita sebelum salam dalam setiap kita salat, kita berlindung a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung padamu dari fitnah hidup dan fitnah mati. Artinya kita jangan sampai hidup dalam keadaan terfitnah, mati pun terfitnah. Artinya su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Iwa fil a'zanallahu iyyakum. Demikian Allah mengkhabarkan kepada kita, tidak satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Terkadang orang di rumah sakit sudah demikian ramainya, enggak mati-mati begitu di rumah meninggal dunia. Ya. Kadang di rumah tidak sakit, sehat, masya Allah, tidur bablas, tidak bangun lagi. Maka ikhwah barakallahu fikum, sampai Rasulullah SAW membimbing kepada kita, bila kita datang ke tempat tidur kita, kemudian jangan langsung kita baring, tapi ambillah kain, kebas dulu tempat tidurnya. Karena kita tidak tahu ada apa di tempat tidur itu. Jangan sampai ada jin di situ dia tinggal di situ, atau kotoran yang jin tabur di situ, kita kebas. Lalu sambil baring kita berdoa, bismika rabbi wada'tu jandi wa bika arfa'u. Ya Allah, atau dengan menyebut namamu, ya Allah Rabbku, aku letakkan, ya, aku baringkan, kurbakan badanku, dan karamu aku bangun. In amsabta farhamha. Ya, bila engkau tahan nyawaku, ya Allah, tidak lagi kembali ke jasad ini, artinya tidur langsung bablas. Ada enggak orang tidur kok terus enggak bangun? Pernah dengar? Bisa jadi diri kita seperti itu. Makanya beliau berdoa, kalau engkau tahan nyawaku, ya Allah, enggak kembali lagi ke jasad, langsung meninggal, farhamha, maka rahmatilah. Iya. Fa'in arsaltaha fahfadha kama tahfadu bi ibadakas salihin. Dan bila engkau kembalikan kembali nyawaku pada jasadku, ya Allah, nanti atau besok pagi, peliharalah diriku, jiwaku, sebagaimana engkau pelihara orang-orang yang saleh. Ikhwah barakallahu fikum. Kenapa sedemikian perhatian Rasulullah SAW? Dengan kemungkinan ajal datang mendadak inilah, maka ya beliau ingatkan kita, supaya kita senantiasa siap memang untuk menghadapi kematian. Ihfila barakallahu fikum. Seseorang yang akan safar dengan persiapan mantap, jauh lebih tenang dalam perjalanannya dibanding orang yang pergi tak ada persiapan. Betul? Ini urusan dunia. Apalagi urusan akhirat, ikhwah, yang tidak seorang pun bisa minta tolong pada yang lainnya. Kemudian kata Allah Ta'ala, disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya di surat An-Nahl, dari surat Luqman ayat 34. Dalam surat An-Nahl ayat 61 Allah Ta'ala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ketika ajal manusia itu telah tiba, tidak mungkin bisa ditunda sesaat pun, dan tidak pula bisa diakhirkan biar sesaat. Tidak mungkin ajal akan mundur walau sesaat ataupun maju. Kalau sudah datang ajalnya, ikhwah fillah barakallahu fikum, jangankan kematian, kelahiran saja, ibu yang hamil mengandung bayinya, bisa enggak dia memastikan bayiku nanti lahir jam sekian hari Jumat? Ya, bisa memastikan begitu? Enggak bisa. Dokter pun enggak bisa memprediksi, hanya kira-kira tanggal sekian. Waktu tepatnya enggak tahu. Itu yang barang kelihatan, ikhwah, bayi mau lahir. Apalagi nyawa yang enggak nampak kapan keluarnya. Sehingga yang akan merasakan adalah yang bersangkutan. Dia karena kematian ini ada syakarat. Ya. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Yang kita takutkan adalah syakaratul maut. Karena betapa beratnya syakaratul maut itu. Kemudian ikhwah barakallahu fikum. Karena kematian datang begitu tiba-tiba saatnya, ya, tidak bisa ditunda dan tidak bisa diakhirkan atau dimajukan. Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membuat lalai kalian harta kalian dan anak-anak kalian untuk kalian zikir ibadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka siapa yang melakukan hal demikian itu, dia termasuk orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut. Maka infakkanlah segera harta-harta yang kalian punya. Ya fa barakallahu fikum. Allah perintahkan kita infakkan sebagian dari harta yang Allah anugerahkan kepada kalian. Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kepada seorang di antara kalian kematian. Karena kalau ajal tiba dan kita belum beramal saleh, maka hanyalah mampu berkata, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka, dia hanya mampu berkata, ya Allah Rabbku, tunda kematianku sesaat pada waktu yang dekat. Fasaddaqu aku minas salihin. Maka aku akan bersedekah. Akan menjadi orang yang saleh, ya Allah. Namun Allah menjawab, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Ta'ala tidak akan menunda kematian seseorang kalau sudah tiba saatnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat selama di dunia ini. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Sekecil apapun yang kita perbuat di dunia ini. Sampai pada berikutnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika datang kematian menemui seorang di antara mereka manusia, mereka hanya mampu berkata, Rabbirji'un, ya Tuhanku, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa mereka minta dikembalikan, ya ikhwah? La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Supayanya aku bisa melakukan amalan-amalan salih. Dari amalan-amalan yang kutinggalkan, yang belum ku sempat lakukan. Subhanallah ikhwah, ini ucapan penyesalan atau ucapan kesenangan? Ucapan ini adalah ungkapan penyesalan, ya ikhwah. Dua ayat Allah contohkan. Contoh orang-orang yang lalai dengan dunia. Ketika harta dimilikinya, berat menginfakannya. Nunggu besok lusa terus. Sehingga ketika ajal datang, belum sempat sedekah, bingung dia. Begitu amalan-amalan soleh yang lainnya ditunda-tunda. Begitu ajal datang, dia minta, ya Allah, kembalikan aku. Supaya aku bisa melakukan amalan soleh yang kutinggalkan, ya Allah. Namun Allah kata, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kalla inna kalimatun huwa qailuha. Tak mungkin itu. Itu hanya ungkapan yang ia ucapkan saja. dan wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Di balik itu, setelah kematianmu, itu ada barzakh, ada alam barzakh sampai hari berbangkit. Alam barzakh itu ikhwa barakallahu fikum, juga dikatakan alam kubur, dan ini alam gaib yang tak mungkin manusia bisa menjangkau dengan akalnya. Jangankan manusianya sudah dikubur dalam bumi dengan alam barzakh, sedangkan kita ketika di dunia ikhwa, sebagai gambaran, suami istri saja tidur dalam satu ranjang. Suami mimpi indah, istri mimpi ketakutan. Dunianya berbeda. Atau suami mimpi ketakutan, istrinya kenapa suami ini gelisah? Ya, terengah-engah napasnya. Padahal begitu dibangunkan terkejut, ditanya, kenapa mas? Kok napasmu kayak orang ketakutan? Mimpi dikejar harimau katanya. Tidak tahu apa yang terjadi dalam mimpinya. Ini baru alam mimpi, ikhwan. Antum yakin enggak ada alam mimpi? Saya tanya dulu. Yakin ada alam mimpi? Pernah mimpi tak? Belum pernah. Sering. Yakin? Ya itu sudah, ikhwan. Artinya kita mempercayai kita bisa ada alam mimpi. Kenapa manusia ada mengingkari adanya alam barzah? Sampai mereka mengadakan penelitian, taruh jenazah di lemari kaca, diperhatikan siang malam mana malaikatnya datang apa tidak. Subhanallah wa barakallahu fikum. Bukan dengan akal kita menjangkau dunia ini, alam gaib ini ikhwah. Nah, kembali kepada keimanan kita terhadap perkara yang gaib. Ini wa barakallahu fikum. Maka jangan kita menjadi orang-orang yang menyesal. Itulah maka ikhwah, Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala, ketika beliau menyampaikan ayat ini kepada murid-murid beliau, beliau mengungkapkan satu kalimat pertanyaan pada murid-muridnya. Wahai anak-anakku, bagaimana menurut kalian? Andaikan mereka orang-orang yang berdosa di kuburnya disiksa, lalu mereka dikasih kesempatan ke dunia, kira-kira mereka akan bertaubat atau akan mengulangi dosanya? Apa jawabannya? Serempak sama. Tentu guru akan bertaubat dan melakukan amalan yang soleh. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, kalian wahai anak-anakku, sebelum kematian datang menjemput kalian, jangan kalian menjadi seperti mereka yang menyesal karena tidak melakukan amal soleh di dunia. Lakukanlah sebelum ajal tiba. Amalan soleh yang kau mampu, yang kau bisa, jangan menunda. Makanya ikhwah, beliau Rasulullah SAW menanamkan ini semenjak kecil kepada para sahabat yang masih kecil umurnya sekalipun beliau ajarkan. Seperti beliau pegang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dengan penuh perhatian dan kasih sayangnya beliau mengatakan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ghariban au abidis sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang dalam keadaan perjalanan. Yang tentunya kita kalau sedang dalam perjalanan safar ingin segera sampai tujuan. Kan begitu orang yang ada di negeri asing ingin segera pulang. Coba adakah dalam hati kita rasa seperti itu? Rasa bahwa kita ingin segera pulang. Ikhwa barakallahu fikum sungguh. Ya. Rasulullah SAW telah memberikan satu hadis untuk mengukur di mana kita kiranya. Beliau menyampaikan, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allah liqa'ahu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang senang jumpa Allah, senang untuk segera kepengin ketemu Allah, Allah senang untuk segera ketemu dengannya. Namun kalau kita benci, enggan jumpa dengan Allah, masih merasa enggak mau ketemu, masih menghindar-menghindar rasa-rasa kematian belum akan datang, Allah pun enggan menjumpainya. Artinya ikhwan, kalau orang mukmin karena kekasih yang paling dicinta Allah Ta'ala, tentunya sebagai orang yang mencintai, berusaha bagaimana cara cepat ketemu dengan yang dicinta. Betulkah? antum sebagai suami, ikhwah, umpamanya anda sebagai suami, istrimu wanita yang paling cantik, yang paling kau cintai, sementara antum bekerja di luar negeri atau di luar pulau, satu bulan rindu sudah berat. Ada rindu gak sebulan berpisah? Gak ada ya, terlalu. Dua bulan? Terlalu berat rindunya, bukan lupa. Tiga bulan, ganti yang lain. Yuk jangan. Tentunya makin berat rindunya. Nah, makin berat. Nah, bagaimana upaya orang yang dirundung kerinduan ini, ikhwan? Gak ada obatnya. Apalagi di seberang pulau, apalagi di luar negeri. Tidak ada obatnya. Cuma obatnya kapan aku punya beli tiket pulang ke rumah. Kan begitu. Pernahkah kita merindukan kematian? Kapan aku saatnya tiba kembali kepada Allah? Kayaknya belum ada. Hah? Belum ada kita yang berpikir begitu kayaknya. Rasa-rasa masih jauh kayaknya belum. Sungguh ikhwah barakallahu fikum. Kalau kita ini ada keimanan di hati kita tentunya. Karena kerinduan yang berat kita ingin segera jumpa Allah. Siapa yang cinta jumpa Allah, senang menghadap Allah, Allah senang dengannya. Siapa yang benci, Allah benci dengannya. Makanya orang-orang kafir, karena sedang berbuat dosa tiba-tiba ajal datang, belum taubat. Wah, ngerinya dia. Taib wa barakallahu fikum. Kita akan lihat nanti bagaimana apa yang dituturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwah. Ya. Tentang dalil mengenai azab kubur dan nikmat kubur. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini sahihkan Imam Al-Albani rahimahullah taala, juga dicantumkan dalam kitab Ahkamul Janais, hadis yang panjang, yaitu hadis Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami para sahabat keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah seorang dari sahabat Ansar. Fantaina ilal qabr wa lam yulhad. Kami sudah sampai di pemakaman tapi penggalian lubang belum selesai. Wa fi yadi udun, maka ya, kata beliau, fajalasna, kami kemudian, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sambil menunggu pemakaman itu selesai atau penggalian kubur itu selesai. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun duduk ya. Wastaqbalal kiblah, dan beliau duduk sambil menghadap kiblat. Wajalasna haulahu, kami pun duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ala ru'usina tayrun, dan seakan-akan ketika itu di kepala kami ada seekor burung yang hinggap. Ini adab para sahabat, tawadhu'nya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk, semua duduk dan tunduk. Tunduk merunduk seperti ada seekor burung yang hinggap. Maaf, kalau ada burung hinggap di kepala, antum begini. Sehingga burung di sini atau antum menunduk. Bisa dibayangkan. Digambarkan supaya ya, kita ablaq, lebih gamblang. Nunduk, para sahabat. Duduk sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yadi udun yanqutu fil ardh. Dan beliau di tangannya pegang tongkat kecil ditancapkan di bumi. Faja'ala yang dila sama yang duri ilal ars. Lalu beliau pun menengadakan pandangannya ke langit dan juga memandang ke bumi. Ya, ja'ala yarfa'u basaru wa yukhfidhuhu salasan. Beliau memandang ke langit, terus memandang ke bumi, tiga kali diulang-ulang. Faqala, kemudian beliau bersabda, Ista'idhu billahi min adabil qabri. Ista'idhu billahi min adabil qabri. Kalian wahai kaum muslimin, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kalian wahai kaum mukminin, Mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala dari azab kubur. Naam, ihwa barakallahu fikum. Diulang-ulang oleh beliau peringatan ini. Summa qala, kemudian beliau berdoa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, sungguh aku berlindung padamu dari azab kubur. Tiga kali beliau ucapkan. Summa qala, kemudian beliau bersabda, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa ikbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh. Sungguh kata Rasulullah SAW, seorang hamba yang beriman ketika datang ajalnya, putus kehidupannya dari dunia, dan ia menghadap ke akhirat, saat-saat ajal datang, maka turun kepada dia malaikat dari langit. Malaikat-malaikat dari langit turun. Putih wajah-wajah mereka. Ka'anna wujuhuhum syams. Seakan-akan wajah mereka itu bercahaya seperti cahaya matahari bersinar. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Bersama malaikat-malaikat ini mereka membawa kain kafan dari kain kafan surga. Hanutun min hunutil jannah. Kapas yang halus lembut dari kapas yang ada di surga. Subhanallah ikhwah. Pemuliaan yang luar biasa kepada mukmin yang meninggal dunia. Seperti itu malaikat yang turun. Putih. Subhanallah ikhwah. Kita belum pernah menyaksikan dan tidak mungkin melihatnya. Yang tahu tentu yang bersangkutan yang akan dicabut nyawanya. Kemudian beliau menyebutkan membawa kain kafan dari surga dan kapas yang halus lembut dari surga. Hatta yajlisu minhu muddul basar. Sehingga malaikat-malaikat ini duduk berbaris panjang sampai sepanjang mata memandang. Ya. Siap antri untuk mengantar nyawanya ini. Tsumma yaji'u malakul maut alaihi salatu wassalam. Kemudian datang kepada orang mukmin tadi yang akan meninggal dunia malaikat pencabut nyawa alaihi salatu wassalam. Hatta yajlisu inda rasihi. Sehingga malaikatul maut ini duduk dekat kepala orang ini. Orang mukmin yang akan meninggal dunia. Fayaqul dan berkata. Ayyatuhan nafsul tayyibah. Wa fi riwayatin ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan ridhonya. Subhanallah ikhwah. Ini seperti yang Allah sebutkan dalam surat. Ya, dalam Al-Quran. Yaitu dalam surat Al-Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang mukmin saat tak datang ajalnya. Sebab imannya yang ada dalam dadanya, dalam hatinya. Allah mengatakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Allah menyeru, wahai jiwa yang tenang. Pulanglah engkau kepada Rabbmu dengan ridha dan diridhai. Masuklah engkau ke dalam surgaku. Masuklah engkau ke dalam golongan hambaku yang mendapat nikmat. Masuklah engkau ke dalam surgaku. Subhanallah ikhwah. Tenang orang mukmin ini. Tenteram jiwanya menghadapi kematiannya. Subhanallah wa barakallahu fikum. Kemudian fatahruju tasilu kama tasilul qatra. Nyawanya pun keluar begitu mudahnya seperti maaf, air yang dituang begini. Dia begitu mudahnya keluar mengalir ke tempat kain yang telah disiapkan oleh malaikat-malaikat itu. Sebelum malakul maut menjamahnya, menyentuh nyawanya, malaikat-malaikat yang dari surga, yang membawa kain dari surga tadi yang turun dari langit, seketika itu langsung menyambut nyawa itu keluar. Subhanallah. Nas'allah ayyaj'alna min khusnil khatimah amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang khusnul khatimah ikhwah barakallahu fikum. Keluar nyawa itu begitu mudah seperti air yang mengalir pindah. Ya. Fayakhudha sehingga malaikat-malaikat segera mengambilnya hatta idza kharajat ruhuhu shalla 'ala kulli malakul bainas sama wal ard. Sehingga ketika ruh orang mukmin ini keluar, seluruh malaikat-malaikat yang ada antara langit dan bumi, malaikat yang berbaris tadi, semuanya mereka itu, ya, yang ada di langit dan bumi ini, mereka semua mengucapkan doa keselamatan, memberikan salawat kepadanya, memberikan doa untuk nyawa orang mukmin ini. Wa kullu malakin fis sama, begitu pun semua malaikat yang di langit, langit pertama sampai langit ketujuh, futihat laub abwaabus sama, semua mereka membukakan pintu langit untuk naiknya ruh ini sampai ke langit yang tujuh. Futihat laub abwaabus sama, laisa min ahli bab illa wa hum yad'un Allah ayyurah bi ruhi min kibalihim ayyurajur bi ruhi min kibalihim. Beliau mengatakan tidak satu pun dari malaikat penjaga langit, malaikat menjaga pintu langit yang akan dilewati oleh ruh ini kecuali mereka semua berdoa, ya Allah, jadikan ini tempat dia naik, ruhnya naik. Mereka berharap kepada Allah kiranya ruh itu naik dari sisi dia. Subhanallah wa barakallahu fikum. Ya. Kemudian fa idza akhadha lam tad'uha fi yadihi, ketika ruh itu benar-benar keluar, tidak dibiarkan dijama oleh malakul maut, langsung dibawanya naik. Sekejap diambil langsung naik. Fa yaj'al wa fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanut, diletakkan ruh itu pada kain kafan yang putih dan kapas yang halus putih dari surga itu. Fa dzalikal ta'ala, itulah firman Allah Ta'ala, tawafat rusulana, ya, telah diwafatkan hamba yang beriman oleh utusan kami itu para malaikat, dalam suratul An'am. Kemudian wa yakhruju minha ka'atibi nafhi miskin wujid ala wajil ardi, ruh itu keluar dengan semerbak harum baunya, harum yang sangat harum seperti harumnya minyak kasturi yang paling harum yang belum pernah kudapati di muka bumi ini. Rasulullah SAW mengatakan tidak pernah ada harumnya, ruhnya naik. Qal, beliau bersabda, faiz'uduna biha, mereka malaikat-malaikat itu membawa naik ruh tersebut. Fala yamurruna biha, yakni ala mala'in minal malaikah, tidaklah ruh ini lewat menaik melalui malaikat-malaikat yang dilaluinya. Illa qalu, kecuali malaikat-malaikat itu berkata, ma hadar ruhu tayyib, siapakah ruh yang baik ini? Ruh siapakah yang baik ini? Fayaqulun, malaikat-malaikat yang mengungsung ruh yang baik ini. Masyaallah ikhwah. Ya, tentunya ini pemandangan kalau kita bisa memandangnya luar biasa. Kemuliaan orang yang meninggal dunia ini. Malaikat yang mengantarkan ruhnya. Dan dikatakan ini ada ruhnya fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammun bihi, mereka disebut dengan nama yang mereka diberi nama di dunia. Makanya pada orang tua ikhwah ummahat, kalau kasih nama anak jangan sembarang, yang penting bahasa Arab, yang penting dari Al-Qur'an. Ya, sampai-sampai saya punya tangga itu pernah namanya dikasih nama kafirin. Subhanallah. Apa artinya ikhwah? Bahasa Arab kan dari Quran. Tapi kalau kafirin, ya itu wa barakallahu fikum. Jangan. Jangan. Nama yang jelek. Ya, nama yang bagus. Ya. Kemudian wa barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, hatta yantabi'a ila sama'id dunya fa yastaftihuna lahu. Fayuftau lahum fayusi'uhum min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'in lati taliha hatta yantabi'a ila sama'is sabi'ah. Dibuka pintu langit pertama, terus naik pintu langit kedua, terus sampai akhirnya pada puncak langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla kemudian memerintahkan kepada malaikat, uktubu kitaban abdi fi'iliyin, catat hambaku ini dalam illiyin. Ini seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul mukarrabun. Allah katakan dalam ayat ini, ketahuilah bahwa orang-orang al-abrar, orang-orang yang baik, itu ada dalam illiyin. Catatannya ada semua tercatat, daftar mereka dalam illiyin. Tahukah kalian apa itu illiyun? Kitabun marqum adalah kitab yang terpelihara di sisi Allah Ta'ala, yang disaksikan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Maka dicatatlah orang itu kitabnya dalam illiyin. Sumayuqal, kemudian dikatakan padanya, u'idu ilal arh, kembalikan hamba ini ke bumi. Fa'inani wa'atahum anni minna khalaqnahum wa fi'iduhum, karena sungguh telah kutetapkan janji untuk dia, untuk mereka, bahwa dari bumi kami ciptakan mereka, dari bumi nanti akan kami kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi aku keluarkan mereka pada kesempatan lain nanti. Qal, beliau bersabda, fayuraddu ilal ard, maka dikembalikan nyawanya ke bumi ini. Ikhwafila azakumullah wa ta'ada ruhu fi jasadihi, kembalilah ruh ke dalam jasadnya kembali itu. Ingat, ruhnya kembali ke jasad orang yang tadi diungsung jasadnya ke kubur. Qal, beliau bersabda, fa innahu yasma'u khafqa ni'ali ashabihi, setelah ruh kembali ke jasadnya, maka dia pun mendengar bunyi sandal, langkah kaki sandal-sandal orang-orang sahabat yang mengantar ke kuburan. Idza wallau anhu mudbirin, ketika mereka pulang mengantar ke kuburan, ya, orang-orang yang pulang dari kuburan, sandal-sandal mereka terdengar oleh orang yang dalam kubur itu. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Fayatin malakani syadid al-intihar fayantarani wa yudisani wa yakulani lahu, maka datang pada orang ini dua malaikat yang sangat-sangat ya, menakutkan tentunya keadaannya, mendudukkan dia lalu bertanya kepada orang tersebut, man rabbuka? Fayakul rabbi Allah. Fayakulani, dua malaikat yang datang tadi pun bertanya lagi, madinuka? Fayaqul dinil Islam, ditanya siapa Rabbmu? Dia menjawab, Rabbku adalah Allah. Ditanya lagi oleh dua malaikat, siapa, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Duanya bertanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Fayaqul, orang mukmin ini menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, maka ya, malaikat yang dua tadi bertanya lagi, ma amaluka, apa yang kau perbuat? Fayaqul, orang itu berkata, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa sadaqtu, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya, aku pun membenarkannya. Maka diulang lagi oleh laki-laki malaikat yang tanya tadi, oleh malaikat yang bertanya tadi diulang lagi, man rabbuk wa ma dinuk man nabiyuk wa ya akhiru fitnatun turadu 'alal mu'min. Ini adalah fitnah akhir, ujian terakhir bagi seorang mukmin. Ditanya ulang lagi, apa, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu? Maka orang mukmin ketika itu mendapat janji Allah. Allah telah tetapkan dalam firman-Nya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang yang beriman dengan ucapan yang benar saat di dunia, begitupun saat di akhirat nanti. Maka orang ini ketika ditanya malaikat dengan pertanyaan tiga tadi, Fayaqul, orang ini pun serta-merta seketika itu menjawab, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbu Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayunadi munadin fis sama, maka seketika itu menyeru seorang penyeru dari langit, an saddaqa abdi, sungguh benar hambaku. Fa'afisu minal jannah, bentangkanlah tempat tidur untuknya dari surga. Walbisu minal jannah, beri dia pakaian dari surga. Waqtahu law baban ila jannah, bukakan pintu untuk dia menuju surga. Masya Allah. Lihat ikhwah. Pernah antum bayangkan kayak apa kasur yang dari surga? Bukan modelnya yang kayak di dunia ikhwah, spring bed. Kita enggak bisa bayangkan. Dia walaupun dalam kasat mata kita lihat kuburnya begitu, tanah 2 meter kali 1 meter, liang lahat begitu ditutup tanah. Ini di mata kita. Ikhwah barakallahu fikum. Allah kuasa. Kata Rasulullah SAW, ketika dia benar menjawab langsung spontan Allah beri dia. Dalam hadis yang lain, innal mu'min fi qabriha fi radatin hadra. Orang mukmin di kuburnya itu dia berada di taman yang hijau, masya Allah. Taman yang indah hijau. Dan diluaskan sampai 60 hasta. Dibukakan pintu ke surga. Diberi ini tadi. Diberi tempat tidur dari surga. Diberi pakaian dari surga. Dibukakan pintu menuju surga. Qal fayatihi min ruhiha wa taibiha. Ya. Yabsaulahu fi qabrihi buddul basarihi. Maka diberinya, ya, di dalam kubur itu harum yang semerbak wangi, diluaskan kuburnya sepanjang mata memandang. Qal, ya, yati, kata Rasulullah SAW, kemudian datang kepada orang ini, yumasilulau rajulun hasanun waji, datang seorang laki-laki, dalam bentuk seorang laki-laki, yang sangat tampan wajahnya, sangat bagus rupawan wajahnya. Wahusnul thiyab, sangat bagus pakaiannya. Thayyibur ri, sangat wangi baunya. Fayaqul, orang mukmin yang dikubur tadi bertanya. Ya. Ini saya ulangi. Dia berkata, "Naam, abshir billadhi yasurruka. Abshir bi wadni minallah." Gembiralah dengan hal yang menggembirakanmu. Gembira dengan keridhaan dari Allah. Wa jannatin fi na'imun muqim. Dan surga yang penuh kenikmatan yang abadi. Hada yaumukal ladzi kunta tu'adu. Ini adalah hari yang memang telah dijanjikan untukmu. Fayaqulu lahu. Maka mayat ini tadi, orang mukmin tadi mengatakan, anta fabasyarakallah bi khairin ma anta. Dan engkau semoga Allah memberimu kebaikan, kegembiraan. Siapa engkau ini? Wajhukal wajhul yaji'u bil khair. Wajahmu nampak wajah yang datang dengan kebaikan. Maka yang datang tadi mengatakan, ana amalukat salih. Saya ini adalah amalmu yang salih. Saya adalah amalan salihmu. Lihat ikhwah. Amalan salih yang dilakukan kita di dunia ini. Itu kan kita jumpai nanti di kubur. Menemani kita. Walaupun keluarga kita pergi, istri kita pergi, tidak mungkin dibawa mati. Walaupun cinta setengah mati kayak apa, bahkan bersumpah setia katanya sebelum semati. Kalau mati sendiri-sendiri, toh. Naam, ikhwah. Jangan coba sombong. Naam. Kemudian, wa barakallahu fikum. Dikatakan, aku adalah amalanmu. Amalan soal yang kau lakukan. Ma'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah. Tidaklah aku mengenal dirimu, kata amalannya. Melainkan engkau adalah orang yang paling cepat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan engkau adalah batian fi maksiatillah. Engkau adalah orang yang paling lambat kalau dipanggil untuk maksiat kepada Allah. Kita di mana, ikhwah? Jangan sebaliknya. Kemudian, wa barakallahu fikum fajazakallahu khairan. Maka semoga Allah membalas kepadamu kebaikan. Summa yuftalau babun minal jannah wa babun minan nar. Kemudian kata Rasulullah SAW, dibukakan bagi orang ini dua pintu. Dibukakan untuknya pintu surga dan juga dibukakan untuknya pintu neraka. Fayuqal, lalu dikatakan kepada orang mukmin tersebut, "Nam kadahaba, ya kadahadam manziluka, Lau asaita Allah, ini sudah tempatmu neraka kalau engkau maksiat kepada Allah. Abdalakallah bihada, namun Allah telah menggantikan untukmu yang ini, yaitu pintu ke surga. Faida ra'a ma fil jannah, ketika orang mukmin di kubur ini menyaksikan nikmat yang ada di dalam surga Allah, qal, orang mukmin ini pun segera berdoa, Rabbi ajil qiyam sa'ah, ya Allah segeralah hari kiamat datang ya Allah, cepatlah kiamat datang ya Allah. Arju ila ahli wa mali, supaya aku segera kembali kepada istriku dan hartaku. Fayuqalu lahu uskun, dikatakan tenanglah kau di situ sudah. Subhanallah ikhwah. Itu ikhwah fenomena orang yang mendapat nikmat kubur. Makanya Allah katakan, siapa orang ini? Mukmin yang seperti apa dia ini? Itu yang Allah katakan dalam surat Fusilat, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah katakan, sungguh orang-orang yang beriman yang mereka menyatakan Rabbunallah, kemudian mereka istiqomah di atas imannya, maka ketika ajal datang turun kepadanya malaikat-malaikat Allah untuk menyampaikan kabar, janganlah kau takut dengan kematianmu, jangan kau sedih dengan perpisahanmu dengan keluarga dan anak saudaramu. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, gembiralah engkau dengan surga yang Allah telah janji untukmu. Maka sungguh ikhwah, tenang orang mukmin meninggal dunia tidak merasa berat berpisah dengan orang yang di dunia. Sebaliknya ikhwah, wa innal abdal kafir, sungguh hamba yang kafir itu, dalam riwayat yang lain, abdal fajir, hamba yang durhaka, para pendosa, ya, idza kana fi qita'in minad dunya, ketika dia putus dari kehidupan dunia, wa iqbali minal akhirah, dan menghadap akhirat, sakaratul maut datang, najalai minas samalaikatun hiladun syidat, yang turun kepada dia malaikat dari langit, dalam keadaan mereka itu hiladun syidat, kejam, bengis, sadis, sudul wujuh, buruk sekali wajahnya, menampakkan wajah yang seram. Ma'humul masuh minal nar, membawa kain yang kasar dari neraka. Yajlisuna min udul basar, malaikat-malaikat berbaris sepanjang mata memandang. Summa yajul malakul maut, kemudian datang malakul maut menghampiri orang fajir ini. Sampai dia duduk di sisi kepala orang itu dan berkata, hei jiwa yang keji, uhruji ila sukti minallah wa ghadabin minallah, keluarlah engkau menuju murka dan kemarahan Allah. Maka beliau bersabda, fata'arrafu fi jasadihi fayantaja'a kamantaja'u sufudul kasiri sa'bi minasufil mablul, segera ketakutan menyelimuti dirinya dan nyawa pun keluar dengan susah, seperti sulitnya kita menarik besi yang panas ditaruh di dalam kain yang basah, kain wol yang basah, besi panas taruh di kain wol yang basah, lengket, ditarik, sulit. Digambarkan menggambaran yang sangat sulit nyawa itu untuk keluar dari jasad itu. Nas'alu salamal afiyah. Fatuqata'u ma'ahal uruq wal usn, sehingga putus semua urat, putus semua sendi-sendinya. Nas'alu salamal wal afiyah filah. Ya. Fumunubayal anu kullu malakin baina samal ard, semua malaikat yang ada antar langit dan bumi, semua mereka mengutuk orang kafir ini. Mengutuknya orang yang kafir ini. Ya. Dan semua malaikat yang di langit pun mengutuknya. Dan mereka menutup pintu langit semuanya. Tidak ada ya, dari penjaga langit satu pun yang membukakan pintu untuknya. Dan tidak ada satu malaikat pun kecuali berdoa kepada Allah, Allah tarju ruhu min kibalim, semoga ruh orang yang busuk ini tidak lewat di depan dia. Malaikat-malaikat berdoa semoga ruh yang busuk ini tidak melewati dia. Kemudian ya barakallahu fitum, sehingga ketika ruhnya itu sudah keluar, maka ditaruhlah ruh itu di kain yang kasar yang dari neraka tadi. Kain yang kasar itu tadi. Dan keluar dalam keadaan bau yang sangat busuk sekali. Yang paling busuk di bumi ini. Setiap kali melewati malaikat-malaikat yang ada, maka semua malaikat menyatakan, ruh siapa yang busuk ini? Mereka, para malaikat yang membawa itu mengatakan, ini Fulan bin Fulan, na'udzubillah min dzalik. Disebut nama yang paling jelek, nama yang ada di bumi bagi dia. Sampai akhirnya naik ke langit, tidak dibukakan satu pun pintu langit. Kemudian Rasulullah SAW pun membacakan firman Allah Ta'ala tentang orang-orang yang mereka sombong di dunia, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti hawa nafsunya. Maka apa kata Allah Ta'ala? La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kata Rasulullah SAW, orang-orang ini tidak akan mungkin dibukakan baginya pintu-pintu langit. Dan orang ini tidak mungkin akan masuk ke dalam surga sampai unta lewat lubang jarum. Ini permisalannya ikhwah. Jangan dibikin akal-akalan. Mau besar apa jarumnya kalau unta bisa lewat di lubangnya? Kan gak fungsi toh. Ini penggambaran mustahil. Subhanallah, Rasulullah SAW mengenal jarum ya. Untuk menjahit itu. Ya, mustahil. Beliau menyampaikan firman Allah Ta'ala ini. Mustahil dengan kata lain. Karena sampai unta lewat lubang jarum bagaimana mungkin? Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Uktubu kitabahu fi sijjin." Catatlah catatannya dalam sijjin. Fil ardi sufla, di bumi yang paling di bawah. Masya Allah. Inna barakallahu fikum su'idu ilal ardh, kemudian kembalikan ke bumi lagi. Dan inna fila barakallahu fikum. Itu seperti yang Allah katakan, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Ketahuilah catatan orang-orang yang buruk, pendosa ada dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah Anda apa itu sijjin? Ya. Kemudian Allah katakan setelah ayat itu, "Wailun lil mukadzibin." Celaka orang-orang yang pendusta. Kemudian wa barakallahu fikum. Saya singkat, setelah ruhnya keluar, ya, kemudian dikembalikan, dilempar ruhnya itu dari langit. Turhan hatta taufi jasadi, dilempar. Seperti ya, terlempar jauh dan begitu menyakitkan keadaan ini tentunya. Summa qara'a, kemudian beliau membacakan firman Allah. Wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama. Siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia nanti ruhnya itu seperti terlempar dari langit, jatuh dengan cepatnya. Fatakhthafu at-tayru aw tahwi birih fi makan saik, yang terhempas bersama angin ke tempat yang sangat jauh. Fatu'adruhu fi jasadi, kembali ruh kepada jasadnya. Dan iwa fila barakallahu fikum, orang ini ketika ruh kembali ke jasadnya, dia mendengar langkah kaki orang yang mengantar ke kubur tadi dari teman-temannya. Ketika berpaling, datang padanya dua malaikat dalam keadaan sangat mengerikan. Duduk padanya dan bertanya, "Man Rabbuk?" "Siapa Rabbmu?" Orang ini hanya mampu berucap, "Hah? Hah?" Dalam keadaan gak tahu apa-apa dia. "La adri, aku tak tahu." Ditanya lagi, "Ma dinuka, apa agamamu?" Dia menjawab, "Hah? Hah? La adri, aku tidak tahu." Ditanya lagi, "Fama taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum?" Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang diutus kepadamu ini? Maka ya, dia mengatakan, "Fala yatadil ismi," dia tidak mengenal namanya. Dia hanya ya, dia tidak mengikuti petunjuknya. Dia pun mengatakan, "Ha, ha, la adri." Tidak dibimbing oleh Allah. Namanya Muhammad. Allah tidak kasih tahu. Ingat ikhwah. Jangan kita menganggap. Masa tidak tahu nama Nabi. Hafalin aja doa apa pertanyaannya. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Tak semudah yang kau bayangkan. Hati-hati ikhwah. Ya? Kemudian. Dia tidak bisa menjawab. Dia hanya mengatakan. Samitun nasyakuluna zaka qala fayuqal. La daulata lauta. Aku mendengar manusia berkata begini-begini. Maka dikatakan, apakah engkau enggak pernah belajar? Engkau enggak pernah baca kitab itu? Ingat ikhwah, penyesalan orang-orang yang lalai enggak pernah menuntut ilmu. Menyerulah penyeru dari langit, sungguh dusta hambaku. Maka bentangkan, berilah dia tempat tidur dari tempat tidur dari api neraka. Berilah dia kasur dari neraka. Dan bukakan bagi dia pintu menuju neraka. Maka seketika datang panasnya api neraka menyengat dia. Kubur menyempit menghimpit dirinya. Sehingga hatta takhtalifa fi adla'uhu, tulang-tulangnya seperti ini. Beliau menggambarkan saling ya, rusuk-rusuknya saling bertautan, remuk seperti kerupuk yang diremas. Tidak lagi bentuk. Remuk hancur badannya dalam kuburnya. Ya, kemudian datang menyerupai seorang laki-laki yang busuk, wajahnya buruk, baunya busuk. Berkata kepada dia, "Abshir billadhi yasuka." Gembiralah engkau dengan keburukan padamu bagimu. Ini hari yang dijanjikan padamu. Maka orang itu menjawab, engkau pun juga semoga Allah berikan kegembiraan dengan keburukan darimu ini. Ya, dengan keburukan ini. Man anta, siapa engkau? Wajahmu buruk, datang dengan keburukan. Siapa engkau ini? Kata orang ini tadi, ana amalukal khabis. Aku tidak lain adalah amalmu yang busuk, amalmu yang buruk di dunia. Fawallahi ma'alimtuka, demi Allah, aku tidak mengenalmu kecuali kunta bati'an fi ta'atillah. Engkau memang orang yang paling pemalas, paling lambat kalau untuk taat kepada Allah. Koreksi ikhwah. Jangan kita menjadi orang yang seperti ini. Tapi sari'an ila ma'siyatillah, paling cepat kalau untuk maksiat kepada Allah. Jangan ikhwah. Rubah. Ya, jangan kita biasakan jam karet molor-molor jauh. Kalau daurah jam 11 atau jam 10, jam 12 baru datang. Jangan. Ya, biasakan cepat, segera. Kemudian, fajazakallahu syarra. Semoga Allah membalasmu keburukan. Kemudian, ya, ditimpa dia buta, tuli, bisu tak bisa bicara. Dan dia diberi pukulan dengan pukulan yang sangat keras, yang andekan pukulan malaikat dipukulkan ke gunung. Kata beliau, lau duriba jabalun kana turaba. Andekan pukulan malaikat itu yang dipukulkan kepada mayit ini dipukulkan ke gunung, seketika gunung itu jadi debu. Keras apa enggak ya? Ini pukulan, satu kali pukul gunung jadi debu. Kalau badan kita yang dipukul jadi apa? Subhanallah ikhwah. Mungkin yang punya ilmu kebal, tidak ada artinya ilmu kebal. Ya. Kemudian, fayadribu durbatan hatta yasiru biaturaba. Dipukul orang ini terus-terus-terus sampai jadi debu. Sumayu'iduhullah kamakana. Kemudian Allah kembalikan seperti semula lagi. Pukul lagi, debu. Jadi lagi, terus. Sampai kapan ikhwah? Subhanallah. Sampai dia yasmihu sayfahatan. Yasmau kula syai'in ila saqalaini. Teriakannya, sakit dan teriakan dia di kubur, ini didengar oleh semua makhluk kecuali dua, jin dan manusia enggak dengar. Kita bersyukur ikhwah, enggak dengar teriakan penduduk kubur. Kalau kita mendengar teriak orang yang dikubur dipukul oleh malaikat, mungkin kita enggak bisa tidur tiap hari. Teriak terus mereka, enggak ada putusnya. Masya Allah, ikhwah barakallahu fikum. Ya. Begitu pula kita syukur Allah halangi mata kita, enggak lihat malaikat. Bisa jadi kalau kita lihat malaikat yang tiap hari lewat menjemput nyawa orang begini begitu, bisa jadi kita stres. Bersyukur, maka hati-hati. Jangan-jangan tiba-tiba malaikat datang kepada kita menghampiri mau nyabut nyawa. Maka ya barakallahu fikum wa yumahdu min furusin nar, dibentangkan kasur dari neraka dan dibukakan pintu ke neraka sehingga orang ini dengan siksaan yang sedemikian dalam kuburnya dia berkata, "Rabbila taqmis sa'ah, ya Allah, janganlah kiamat terjadi." Kenapa? Yang dikubur saja sudah enggak sanggup dia menerima siksaan, yang neraka belum dimasuki, baru hawa panasnya, apa namanya, sumuknya ya, itu baru dari hawa panasnya sudah enggak sanggup. Apalagi di neraka. Maka dia berdoa, ya Allah jangan kiamat. Beda dengan orang mukmin tadi. Apa kata orang mukmin? Ya Allah cepat-cepat kiamat. Dalam hadis lain ikhwah, orang mukmin pun tenang dikubur seperti tidurnya pengantin baru. Pernah alami belum? Hah? Masya Allah ikhwah. Barakallahu fikum. Dan ya fila barakallahu fikum. Dalam hadis yang lain. Masih ada waktu? Ikhwah barakallahu fikum, perhatikan dari fenomena yang ada ini ikhwah. Nah, ya barakallahu fikum. Perhatikan. Orang yang mati itu, ketika dia masih di dunia, ruhnya, apa? Jasadnya, ketika diungsung, dia sudah mengetahui posisi dirinya akan di mana. Ya. Sebagaimana, ya barakallahu fikum, disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, dari Sa'id bin Sa'id, dari bapaknya, bahwasanya dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza wudi'atil janazah fahtamalah rajal ala anaqihim, apabila mayat sudah diletakkan di keranda dan dipikul oleh orang-orang ya, di atas pundak-pundak mereka mau diungsung ke kubur, maka mayit itu pun mengatakan, in kanat salihatan qalat, kalau mayat itu orang yang saleh, mayat itu berkata, qaddimuni, qaddimuni, cepat, cepat, cepat, kau bawa aku cepat. Dia minta cepat diantarkan ke kubur. Namun in kanat ghairu salihatin, kalau dia mayat bukan orang yang saleh, qalat, mayat itu berkata, ya wailaha an yadhabuna biha fayasma'u sautaha kullu syai'in illa insan. Kata Rasulullah SAW, mayat ini akan berkata, duhai celaka diriku, kemana hendak kau bawa aku ini? Teriak dengan sekerasnya, dan didengar teriakan mayat ini, ya, didengar teriakannya dia ini, ya, oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Ya, dan jin tadi katakan, andaikan manusia mendengar teriakan mayat ini, yang buruk ini, pasti dia pingsan, kata Rasulullah SAW. Lau sami'aha insan la sa'iqa, andaikan manusia mendengar pasti pingsan dengan teriakannya itu. Maka ikhwah barakallahu fikum, kita sekarang belum tahu, tapi perhatikan di mana kita nantinya, dengan apa kita melaluinya, di mana kita nanti dapatkan ikhwah. Begitu pula kata Rasulullah SAW, inna ahdukum idza mata uridu alaihi maq'adu bil ghadati wal ashi, sungguh seorang di antara kalian kalau sudah meninggal dunia ditampakkan tempat duduknya tiap pagi, tiap sore. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah. Kalau dia dari penduduk surga, dikasih tahu tempatnya di surga. Kalau dia dari penduduk neraka, fa min ahli nar, maka dikasih tahu dia dari penduduk neraka. Fa yuqalu hadha maq'aduka lati ya hatta yab'atsullah yaumul qiyamah. Ini tempat dudukmu sampai Allah membangkitkanmu dari kiamat. Ikhwah fillah azanallahu iyyakum. Perhatikan ya barakallahu fikum. Kita yang di dunia ini, jangan kita ini kemudian ditinggal mati meratapi orang yang mati. Karena kata Rasulullah SAW, innal mayyit, sesungguhnya mayyit itu ya, atau dalam hadis lain, man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi. Orang yang meratapi mayyit akan disiksa mayyit sebab ratapannya itu. Dan ya fila barakallahu fikum, sebelum ditutup, ini ada satu pertanyaan masuk. Bagaimana Ustaz dengan pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa gusur belum bisa ditanya oleh malaikat? Karena sampai sekarang ini yang datang ziarah kuburnya terus-terus. Nah, ini ikhwah, ini subhat. Ya, pernah kita dengar sendiri juga ucapan ini dari orang yang mengucapkannya, katanya ini Gus Dur ini terlalu tinggi tingkat kewaliannya. sampai sekarang pun belum ditanya oleh malaikat. Karena hadis yang tadi, malaikat tanya seorang di dalam kubur, kalau yang nganter sudah pulang. Sedangkan yang datang ziarah makam Gus Dur ini gak habis-habis. Datang pergi, sehingga malaikat bingung, kapan mau ditanya ini Gus Dur. Masya Allah ikhwah, ini bukan urusan kita ikhwah. Jangan-jangan mendahului ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah barakallahu fikum. Makanya Allah katakan kepada kita, apa yang kau persiapkan saudaraku untuk esok setelah kematianmu. Karena maghrib sudah tiba ikhwah. Ajal pun tiba. Saat berakhir sudah datang. Ya sampai di sini insyaAllah ikhwah. Sungguh, tentunya fenomena tentang azab dan nikmat kubur masih banyak hadis yang belum kita sampaikan. Namun, dari hadis dan ayat yang kita sampaikan tadi kiranya mewakili nasihat bagi diri kita, antum semua, keluarga kita, saudara kita, untuk menyadari betapa singkat hidup di dunia ini yang tinggal menunggu saat tiba ajal. Nunggu antrian. Kemarin teman kita, mungkin besok kita, mungkin lusa ibu kita, mungkin yang kemudian siapa di antara kita, kita tak tahu. Bisa jadi yang bicara juga lebih dulu. Maka ikhwah kami hanya berharap pada Allah, kapanpun ajal tiba menjemput kita, semoga husnul khatimah bersama kita, surga Allah berikan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada khilaf dan kekurangan padanya ikhwah, yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dijadikan Allah sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.